Apakah benar setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah tidak ada lagi istilah kafir yang digunakan dalam Islam? Itu tentunya pernyataan yang tidak benar. Salah. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota ke kota Madinah, masih ada istilah kafir digunakan. Buktinya apa? Masih ada turun-turun surah ayat Al-Qur'an yang menggunakan kata kafir. Contohnya surah Al-Bayyinat. Lam yakunil ladzina kafaru min al-kitabi wal musyrikin munfakkin hatta ta'tiyahumul. Apa lam yakunil ladzina kafaru? Kafar, kafar, kufur, kafir. Itu surah Madaniyah. Madaniyah itu turun di kota Madinah. Kafir, berarti masih ada istilah kafir. Juga surah Al-Maidah ayat 72, ayat 73. Di antaranya ayat 73 itu laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu tiga. Itu dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah. Laqad kafar. Sungguh telah kafir. Al-Qur'an mengatakan itu turunnya di kota Madinah. Jadi mengatakan Madinah itu tidak ada istilah kafir itu ngawur. Bahkan di Piagam Madinah, kalau enggak salah poin ke-13, 14, 14 kalau enggak salah. Sebutkan wala yaqtulu mu'minun mu'minan fi kafir. Wala yansuru mu'minan fi kafir, disebutkan. Wala yaqtulu mu'minun mu'minan fi kafir, disebutkan. Itu Piagam Madinah. Jadi ada istilah kafir itu ada dan ini sudah di pernah ditanyakan kan pada pertemuan sebelumnya. Jadi tetap ada istilah itu ngawur. Adapun mungkin ini masalah yang pelarangan kalimat kafir itu masalah lama sudah dibahas. Jadi intinya itu pernyataan ngawur lah. Lalu kalau misalkan nanti kafir menyakiti hati orang apa yang non muslim dan lain sebagainya, ya kalau kita ngomong kafir lalu menyebabkan hati mereka sakit hati, ya nggak perlu difatwakan, memang haram. Kita ngomong kafir karena niatnya ngejek, ya dasar kafir kamu, ya haram. Kita ngomong kafir karena niatnya ngolok-ngolok kesian kamu, kafir itu, ya haram. Nggak perlu mengeluarkan fatwa. Tapi kalau kafir misalkan karena memang identitasnya, kafir itu adalah orang yang tidak beriman kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala, ya memang begitu dalam ajaran kita. Dan memang selama ini tidak ada kan kita ngomong sama non muslim, apa itu orang Nasrani, apa itu orang Tionghoa, apa itu orang Hindu, kafir. Hei kafir, ada. Tidak ada kan? Kita misalnya ada orang Kristen juga. Hei kafir, yuk datang. Tidak ada. Kita pasti memanggil nama dia atau memanggil identitas agamanya. Nama dia, Bapak Fulan. Atau agama dia, Bapak Fulan yang Kristen. Bapak Fulan yang jarang ngomong kafir ketika di majelis, ketika di pengajian. Karena memang kita menyampaikan hukum. Apa ada ustaz ngomong kafir karena ngolok? Kan tidak ada. Karena kita menyampaikan. Tapi ketika bermasyarakat kita tidak pernah naik kalimat itu. Jadi pernyataan itu tidak ada. Itu tidak benar. Mengatakan setelah Nabi SAW di Madinah tidak ada lagi istilah kafir. Itu tidak benar. Karena memang banyak surah Madaniyah. Madaniyah itu adalah apa namanya surah yang turun setelah Nabi hijrah. Ada Makkiyah, ada Madaniyah. Makkiyah adalah surat-surat yang turun sebelum Nabi hijrah. Walaupun turunnya enggak di kota Mekah, itu Makkiyah namanya. Kalau Madaniyah adalah surat-surat yang turun setelah Nabi hijrah. Walaupun turunnya di kota Mekah, tetap dikatakan Madani. Nah itu surah Al-Bayyin ayat 1, terus Al-Ma'idah, tadi disebutkan ayat 72, 73, 74 itu. Itu surah Madaniyah, turunnya setelah Nabi hijrah. Turunnya setelah Nabi di kota Madinah, jadi ada istilahnya. Tapi Nabi pun tidak pernah mengolok-ngolok orang, enggak pernah. Jadi pernyataan itu sangat salah. Wallahu a'lam bishawab.